ke India? Apakah hajinya antum ke Turkiya? Apakah hajinya antum ke Iran? Apakah hajinya antum ke Syria? Apakah hajinya antum ke Indonesia? Lah, hajinya antum kemana? Ke biladu tauhid, ke negeri tauhid, Makkah dan Madinah, Al-Haramain Syarifain. Barakallah. Apalagi untuk urusan ibadah umrah dan haji ini, apalagi untuk sarana prasarana dua masjid yang mulia ini. Jadi katakan, susah, tidak ada satu negara pun yang mampu mengurusnya kecuali Saudi. Itu merupakan kelebihan dari Allah Azza wa Jalla. Dan bukan semata-mata itu, barokah dakwah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Plus juga sekarang ini, kemudian barokah dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Mekah dan Madinah menjadi tambatan hati semua umat Islam yang punya iman seluruh dunia. Hati mereka tertambat di sana. Hati mereka tergantung di sana. Hati mereka mencintai tempat yang suci itu. Hati mereka kepingin ke sana. Tidak ada seorang muslim pun melainkan pasti akan mencintai bila itu tauhid. Itu doanya Nabi Allah Ibrahim. Pada penggalan kalimat doanya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia, tahwi ilaihim, condong kepada mereka, cinta kepada mereka. An-nas di sini adalah kaum muslimin, kata para ulama. Dan terkabul doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kecintaan kaum muslimin kepada negeri tauhid yang kata mereka negeri Wahabi. Kecintaan kaum muslimin yang punya iman ke negeri tauhid, sebuah kecintaan yang tulus, kecintaan yang jujur, kecintaan yang murni dalam hati yang paling dalam, tidak bisa dibohongi, tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa dihentikan. Karena Allah menggunakan bahasa tahwi ilaihim. Tahwi seperti sebuah batu besar yang yahwi minal jabal, yang turun jatuh dari gunung yang tinggi deras ke bawah. Artinya kecintaan yang membuncah, kecintaan yang tulus, yang tidak mungkin dihentikan, diredam. Kaum muslimin rela mengeluarkan banyak biaya untuk pergi ke tanah suci, haji dan umrah. Ya apa ya? Kaum muslimin merela dengan susah payah, dengan capek untuk menuju ke sana. Mereka perjuangkan, mereka korbankan yang mahal, yang murah, yang sedang untuk ke sana. Kullu ghalin wa rakhis. Sampai bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, yang tua-tua itu, begitu bersemangat sembuh dari penyakitnya ketika diberitahu mau ke sana. Bahkan banyak di kalangan kaum muslimin yang berangan-angan mati di sana. Apa ada di antara antum yang enggak mau pergi haji dan umrah? Apakah ada, Pak? Hah? Siapa di antara antum yang enggak mau haji, enggak mau umrah? Hah? Kalau seandainya antum diberangkatkan haji, mau apa gak mau? Dia kok senyum. Mau apa gak mau? Ya sangat mau banget. Barakallahu fiik. Wah, itu sesuatu yang alamiah. Itu merupakan barokah dakwah. Ketika sampai di sana, kaum muslimin yang menempuh jarak yang begitu jauh, contoh Indonesia ini, naik pesawat 8 jam langsung, belum lagi antrian di bandara dan segala macamnya, segala rasa capek, rasa penat, rasa letih dan segala macamnya, jauh dari keluarga, dari sanak famili, jauh dari handai tolan, semua itu sirna, berubah menjadi kecintaan, kerinduan, semangat ketika sudah melihat yang namanya Ka'bah al-Musyarrafah. Capeknya langsung hilang. Alhamdulillah sampai dan masuk ke Masjidil Haram, sholat langsung di hadapan Ka'bah yang mulia itu. Hilang kabeh capeknya itu. Bahkan yang masih capek-capek, yang letih-letih, diminta istirahat dulu di hotel. Nggak sabar, langsung aja pak, nggak pakai istirahat, langsung menuju ke tanah haram, ke Masjidil Haram, ketemu dengan Ka'bah. Tawaf di malam hari dilakukan, dini hari bahkan, sa'i dini hari dilakukan dalam keadaan hati mereka khusyuk, hati mereka tertunduk, hati mereka begitu senang, begitu bergembira dengan ibadah di tempat yang suci tadi. Belum lagi terkait dengan sarana dan prasarana yang disiapkan di sana, luar biasa. Sekarang ini tidak ada sejarahnya orang umroh, orang haji kehausan. Di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram, penuh dengan yang namanya zam-zam. Bukan air galon di Indonesia, zam-zam yang memiliki keutamaan besar. Ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam tergantung niat dia diminum. Obat untuk penyakit, makanan bagi yang lapar. Zam-zam yang dingin ada, yang biasa ada di seluruh penjuru Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tinggal pencet, sudah siap gelas sekali pakai, segar. Atau mau minum bergelas-gelas sampai kembung perut Anda, silakan. Enggak ada yang melarang. Enggak ada yang melarang. Mau bawa pakai jerigen, mau pakai apa namanya, botol aqua diisi, bawa ke hotel, silakan. Nah, kalau jerigen kegedean pak, enggak boleh pak. Enggak boleh masuk masjid, biasanya pakai botol aqua. Karaklah, silakan. Yang minum itu ribuan jamaah, bahkan ketika haji jutaan jamaah. Bisa antum hitung berapa liter seharinya. Walhamdulillah enggak habis-habis itu yang namanya zam-zam. Petugas-petugas siap dengan cekatan, habis langsung diambil, ganti lagi yang baru. Belum lagi suasana begitu nyaman, begitu tenang di Masjid Nabawi. Luar biasa, tak tergambarkan dan sulit tergantikan untuk selain Saudi Arabia. Eropa, saya jamin tidak bakal sanggup. Belum lagi yang namanya tempat-tempat pembuangan air, MCK-MCK itu. Lancar, tidak ada sejarahnya. Begitu antum masuk kamar mandi, toiletnya haram. Tet, tidak ada airnya. Pak, habis. Airnya deras, antum mau apapun mandi, kecil, besar. Yang make itu bukan Anda saja, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Enggak pernah habis. Kotoran Anda itu, Allahul Musta'an, yang Anda buang itu, semua dikelola dengan baik. Tidak ada yang komentar kemudian, wah kecret di mana-mana. Tidak ada, bersih, bagus. Yang pulang dari sana masing-masing membawa 5 liter zam-zam per orang. Kalikan jutaan orang. Dikemas dengan baik. Luar biasa. Sarana dan prasarana yang begitu besar. Itu merupakan proyek raksasa. Dikerjakan oleh mereka dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, penuh kejujuran. Belum lagi yang namanya aparat-aparat yang ada. Sip. Bergiliran untuk menjaga tempat-tempat tadi untuk kenyamanan para muslimin, para zuwar yang melaksanakan umroh atau yang melaksanakan haji. Makanan di mana-mana. Barakallahu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Aman Al-Jami rahimahullah, beliau sampai mengeluarkan statement untuk haji di tahun-tahun ini, di masa-masa negeri tauhid ini, itu lebih bagus, lebih nyaman, lebih baik dari mulai semenjak zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari mulai zamannya sahabat, setelah zaman sahabat sampai zaman sekarang ini, yang terbaik era Saudi Arabia. Enggak usah jauh-jauh kata beliau antum. Bedakan saja haji tahun 60-an. Orang sengsara untuk dapat yang namanya makanan. Hah? Sekarang ini semuanya lengkap, sarana, prasarana, transportasi, akomodasi, hotel, dan segala macamnya nyaman. Dan subhanallah, setiap orang yang pulang dari Saudi atau hendak pulang dari Saudi ke tanah air, semuanya meneteskan air mata. Bukan air mata kebencian, tapi air mata kesedihan. Harus berpisah dengan Ka'bah al-Musharrafah, harus berpisah dengan Al-Haramain Syarifain. Membuncah dalam jiwa mereka kerinduan, keinginan untuk kembali lagi. Yang merasakannya yang pernah kesana. Antum aja yang gak pernah kesana aja dikasih cerita melomu-melomu. Nah iya, sudah kepingin banget ke sana. Sampai ada yang nyerengi, nabung penjual gorengan, nabung 500, 1000 terus sekian puluh tahun lamanya. Tujuan dia hanya untuk datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk umrah atau haji. Wah, kata. Ini semuanya tidak bisa dibohongi, tidak bisa direkayasa, sesuatu yang sifatnya alami. Barokah doa Nabiullah Ibrahim yang dulu alaihissalam, kemudian barokah dakwah Nabi Muhammad SAW dan barokah dakwah para salafun salihin, dan di era sekarang ini merupakan barokah dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah, dan Al-Su'ud sebagai penguasa yang bersama dengan beliau menyebarkan dakwah tauhid ini. Sungguh tidak ada yang membencinya kecuali orang yang menyimpang. Tidak ada yang membencinya kecuali orang yang dikatakan sesat. Tidak ada yang membencinya kecuali musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah. Yang benci liberalis, yang benci orientalis, yang benci Syiah Rafidah Majus, yang benci Tariqah Sufiyah, dan yang semisal dengan mereka ini, yang benci kaum Khawarij dengan berbagai macam link-link pecahan-pecahan pemahaman mereka. Barulah ketika terjadi peristiwa kemarin, peristiwa jatuhnya kren, qadarullah ma syaa fa'al, musibah barakallahu fiikum. Setelah salat asar, kondisi hujan badai, angin kencang, halilintar menyambar-nyambar, qadarullah ma syaa fa'al, alat kren yang besar tinggi itu terjatuh, menimpa bangunan masjid, kemudian menimpa jamaah yang di bawah. Hampir semua pihak menyampaikan bela sungkawa, menyampaikan bela sungkawa. Yang mengecam orang-orang tadi yang saya maksud, musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah. Yang mengecam Iran, Biladul Majus. Yang mengecam orang-orang jil, liberalisme, dan yang semisal dengan mereka. Padahal itu merupakan musibah barakallahu fiikum. Tidak ada kesengajaan. Perhatikan bagaimana perhatian negara Saudi ketika itu. Langsung diusut, langsung rajanya yang menengok korban-korban yang dirawat ataupun yang lainnya, langsung datang ke rumah sakit yang ada. Reruntuhan tadi dalam sekejap bersih kembali. Sekejap, hanya kurang dari 1 jam. Yang runtuh tadi semuanya rapi kembali, bersih kembali, langsung diperbaiki semua yang ada. Cekatan. Sampai keluar yang namanya kebijakan yang mati dikasih kompensasi 1 juta rial Saudi, bukan rupiah, Pak. 1 juta rial Saudi sama dengan 3,8 miliar per kepala. Yang cacat seumur hidup juga sama. Yang korban luka-luka dikasih 500 ribu rial Saudi, 1,9 miliar. Tahun berikutnya nanti 2 orang keluarganya haji. Yang luka-luka, yang mungkin haji, haji. Yang gak mungkin tunda tahun depan, haji sebagai tamu negara. itu tidak pernah terjadi di satu negara pun, hatta negara Eropa, hatta negara Barat, tidak pernah satu kali pun terjadi yang semacam ini, apalagi santunan yang begitu besar. Hanya ada di Bilatul Tauhid, barakallahu fiikum. Itu musibah, barakallahu fiikum. Nah, agaknya. Ada pun yang kemarin yang masa terakhir di Mina, barakallahu fiikum, sangat jelas, sangat gamblang dari kamera-kamera CCTV yang dipasang oleh pemerintah sana, pengakuan-pengakuan dari jamaah haji yang ada, itu semua dikarenakan ulahnya jamaah haji Iran. Satu, melempar jumroh belum pada waktunya. Dua, melawan arus. Barakallah. Terjadilah apa yang terjadi, dikarenakan adanya tindakan yang melanggar aturan yang disepakati di sana. Jangan-jangan juga ada makar, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ketika tragedi Mina sebelum jamarat itu terjadi, semua bela sungkawa, sampai negara Barat, negara Amerika bela sungkawa, yang namanya Presiden Amerika bela sungkawa, hatta negara Rusia Putin bela sungkawa, semua negara-negara yang lain bela sungkawa, yang bengak-bengok, yang teriak-teriak dari kalangan Iran Biladil Majus, dari kalangan Jil Syiah Rafidah, Jil dan yang bersama dengan mereka, itu yang teriak-teriak. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, wadih kamlam jelas, barakallahu fikum. Tayyib, ini semua adalah barokahnya dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Bahkan orang yang teriak-teriak anti Wahabi, anti Saudi, itu jebolannya Saudi. Si fulan itu jebolannya Saudi. Barakallahu. Wa hakata itu. Yang namanya orang yang a'mal basirah, yang telah buta mata hatinya, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada. Ketika diperbandingkan gitu ya, sisi kesalahan, kealpahan dengan kebaikan-kebaikan yang ada, enggak sekukunya. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan, buah-buah efek positif yang dimunculkan oleh dakwah yang mulia ini dibandingkan dengan kesalahan teknis barangkali yang muncul di sana. Maka ya khairul anshakumullah, itu bukti yang paling nyata, bukti yang paling gamblang, yang paling jelas terkait dengan kebenaran dakwah yang dilancarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dakwatut tauhid. Barakallahu. Maka sekarang ini sudah menjadi ciri khas. Ciri khas. Siapa saja yang anti Wahabi, dia orang yang menyimpang, orang yang sesat. Ingat ya, walaupun para ulama tidak sepakat dengan nama Wahabi, yang mereka sepakati nama Islam, sunnah atau salaf. Tapi sekarang ini sudah betul-betul terbentuk seseorang yang dituding sebagai Wahabi, orang yang bagus di atas tauhid yang murni, sementara yang anti Wahabi orang yang sesat. Dikarenakan yang melontarkannya kaum orientalis, al-Yahud, Nasara, Jil, Syiah Rafidah, Khawarij dan yang semisalnya dari orang-orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Maka fahamilah hakikat yang ada ini, barakallahu fikum. Dan kita harus membela dakwah yang mulia ini, bukan dengan nama Wahabi, tapi dengan nama Islam, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, barakallahu fikum. Dan pengkajian yang terakhir adalah menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh sunnah terkait dengan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga tidak kalah pentingnya. Yang menjawab nanti adalah beliau sendiri dan kadang-kadang anaknya atau muridnya dari kalangan ulama-ulama negerinya, barakallahu fikum. Lanjut atau nanti? Kurang 5 menit. Berarti lanjut. Masyaallah. Lanjut apa sudah? Lanjut. Nah, istirahat dulu. Masya Allah. Lanjut. Tayyib ya, labas. Anak khawatir nanti putus gitu. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tayyib. Ada beberapa syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah. Dan rata-rata musuh-musuh dakwah beliau dari kalangan tarekat-tarekat sufiyah. Tayyib, dari kalangan tarekat-tarekat sufiyah. Yang paling banyak. Hah, kalau sekarang ini tawa Syiah Rafidhah, Jil, Jin dan semisal. Mereka ini melontarkan banyak syubhat. Di antaranya mereka menyatakan bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi ini membatalkan semua kitab-kitab mazhab empat. Mereka menebarkan isu bahwa beliau pernah menyatakan sesungguhnya umat manusia semenjak 600 tahun yang lalu sesat semuanya. Ini tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua bahwasanya beliau mengaku sebagai mujtahid yang berijtihad keluar dari yang namanya taklid. Dan beliau diisukan menyatakan ikhtilafnya para ulama adalah musibah. Tuduhan yang ketiga diisukan oleh mereka bahwasanya beliau rahimahullah mengharamkan ziarah kubur Nabi, mengharamkan ziarah kubur orang tua dan semisalnya. Bahkan dikatakan mereka menyebutkan secara mutlak melarang ziarah kubur. Tuduhan yang keempat, beliau mengkafirkan orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Tuduhan yang berikutnya lagi, beliau diisukan melarang sholawat kepada Nabi, melarang muslimin sholawat kepada Nabi. Diisukan beliau mengatakan kalau saya punya kekuasaan aku akan hancurkan kubah Nabi. Diisukan beliau menjelek-jelekkan orang-orang soleh. Diisukan beliau melarang kaum muslimin mencintai orang-orang soleh. Diisukan juga tuduhan yang lain, beliau mengkafirkan semua orang kecuali yang ikut dengan beliau. Diisukan beliau menyatakan pernikahan kaum muslimin tidak sah. Barakallahu fikum. Juga diisukan dituduh lagi beliau mengingkari syafaat. Dan tuduhan-tuduhan yang lainnya barakallahu fikum. Ini yang disematkan kepada beliau, terutama terkait dengan bab tadi. Hah? Melarang orang ziarah kubur syirik, bid'ah begitu. Dan yang lebih pedas lagi, menuduh beliau sebagai khawarij yang mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Dan itu yang diopinikan oleh kebanyakan musuh-musuh dakwah. Beda pendapat, yang satu begini, kafir. Satu kunut, yang lain tidak, kafir. Subhanallah, itu musuh-musuh agama mengatakan demikian. Menggambarkan seakan-akan beliau gampang mengkafirkan. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, kafir, syirik, bid'ah, kafir, syirik, bid'ah. Begitu. Luar biasa. Itu yang paling luar biasa. Ini semuanya barakallahu fikum adalah syubhat-syubhat atau ittihamat, tuduhan-tuduhan disematkan kepada beliau. Dan insya Allah akan kita sebutkan satu persatu tuduhan tadi, berikut jawaban langsung dari beliau atau dari putra-putra beliau atau dari murid-murid beliau dari kalangan para ulama-ulama dakwah ini. Dan sebelumnya saya nasihatkan kepada antum untuk membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah yang berjudul Dahru Iftira'ati Ahli Zayg wal Irtiyab an Da'watil Mu'an an Da'watil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ditakdim oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah. dicetak resmi oleh negara Saudi, dibagikan secara gratis. Ini khusus bantahan panjang ilmiah terkait dengan seseorang yang menuduh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul An-Najdi punya pemahaman takfir, mengkafirkan muslim dengan tambahan. Ini diperpanjang oleh beliau dikarenakan inilah syubhat yang paling kuat yang dimunculkan oleh musuh-musuh dakwah terkait dengan dakwah beliau rahimahullahu taala warah. Baca buku ini supaya lebih mantap dalam mengetahui hakikat yang sesungguhnya dari syubhat mereka dan tuduhan-tuduhan dusta mereka. Saya kira cukup sekian, jam 11:30 persis. Barakallahu fikum. Dan insyaallah ba'da salat zuhur langsung kita akan sebutkan syubhat mereka dan bantahan-bantahannya supaya semakin mantap, semakin yakin. Wahabiyah bukan sesat. Wahabiyah adalah al-haq. Tapi tolong jangan menggunakan nama Wahabiyah, menggunakan nama Islam Sunnah dan Salafiyah. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah. Thank you.